Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-fatihah. Alhamdulillah nashallahu alaihi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Mbak, sesuatu maju mas ana. Maju ini lho. Nah. Saga yang buri. Halaman 100. Apa ini? Wakala Ba'du ini bang? Uwis lagi? Hah? Awal Masjidin itu? Uwis itu? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku alalan ngendika sobat itu setengah yang Allah al-muradu teka ngendika rupanya bil masjid iklan masjid al-harami kang haram al-masjidil haram iku masjidu makata masjid Mekah. Setunggal yang ulama ngendika agan yang dimaksud sing dimaksud masjidil haram iya masjid Mekah. Rukat kala alaih salatu wassalam dan teman-teman was ngendika sobat kanjeng Nabi alaih salatu wassalam awalu masjidin utai kawitannya masjid itu tinggal diseleh kawal masjid utari di dalam bumi itu al masjidul haram ini masjidil haram wawadah masjidul haram itu masjidul makata masjid Mekah sarrafaha muka-muka meliakai sapa Allah Allah Ta'ala ha'i masjid Mekah wadkalaan teman-teman dika sapa Allah Ta'ala Allah Ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin sedene kawitane bait masjid mudingang disalahake apa bait lin-nasi marang menungso kanggo menungso iku lalladzi yaktine masjid bibakkata kang ana negara Bakah Mekah mubarakan hale diberkahi wawudan dan dati bitudu lil alamin amaring wang alam kabeh. Dawi Allah Ta'ala inna awala baitu munti alin nasin alati bakata mubarakan wawudan lil alamin. Saat temen nih kawitane masjid sing diseleh ke kanggo menungso yaiku sing neng Bakah sing neng Mekah masjid mau dibarokai lan minangka dati bitudu kanggo wang sak ngalam kabeh. Iku tak terangkan diterangke nggih anu sejarah berdirinya masjid bang apa to. Fi sahih haini lan kasebut ing dalam Bukhari Muslim. Ana Abi Dzar bin Abi Dzar an Nabi alaihi salatu wasalam sang ajeng Nabi alaihi salatu wasalam. Ana sedene kanjeng Nabi kula ngendi kok sapa kanjeng Nabi? Awalu masjid ing tak kaya masjid udingang di sana ke apa masjid fil ardi ing dalam bumi. Iku al Masjidil Haram, Masjidil Haram. Apa dalan ing dalam sakwise Masjidil Haram? Iku al masjidu masjid al-aqsa al-aqsa alladhi assasahu kang apa ya man apa ya ndasari ta nah iku apa mendemi ing Masjidil Aqsa sapa Yaqub bin Ishaq alaihi salam Nabi Yaqub bin Ishaq alaihi masalam ba'da bina'i Ibrahim ana sawise mbangune Nabi Ibrahim alaihi salam al-Ka'bah ta ing Ka'bah. Tenggen kita Bukhari Muslim sedipun dikatakan saya Abindar Abindar mengatakan saya Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam Kanjeng Nabi sampun dawuh awal masjid mung fil ardi la Masjidil Haram. Awitane masjid sing diselehke nang bumi yaiku Masjidil Haram. Wabak tahu al Masjidul Aqsa, nyerbarkui Masjid al Aqsa, Palestina. Allah di asasahu Yakub bin Ishaq alaihi wasallam, bakta bina Ibrahim alaihi salam al Ka'bah. sing fondasine digawe Nabi Ya'qub bin Ishaq alaihi wassalam alih mbangun sakwuse Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Nanti nek Ka'bah masjid Mekah iku sing bangun pertama kali iki ya sing ndeleke utawa sing nitahke Gusti Allah. Anjur bar kowe iki menungso ana lho. Nah, bar Mekah iki terus Masjid Aqsa ana. Jar masjid-masjid liyane. Fa ing kulta mongko lawan ngucap sira zahirul ayat utawa zahiri ayat. Iku ngala annal Isra'a astune ngatasé Isra' iku kana ana apa Isra' ila Baitul Maqdis maring Baitul Maqdis. Iku ila Baitul Maqdis maring Baitul Muqaddas. Wal ahaditsu utawi pira-pira hadis asahe tukang saya iku tadulun utawa apa hadis ngala ana ngatasé Allah iku ngarraja ngunggahke sapa Allah bi kelawan Kanjeng Nabi sami maring langit. Fakaifa mongko kepriye yasihu bisa sahih bisa sah apa aljamu ngumpulake penal dalil ini antarane dalil loro nek wa malan apa faidatu dzikril masjid faidae nutur masjid al-Aqsa faqad halifakum upama siran duwe pitakonan dhahire ayat utawa kahanane ayat iku sing jenenge Isra iku ya saka Mekah ngantek tekan Masjidil Aqsa Baitul Muqaddas. Sementara hadis-hadis sing sahih nuduhake nek Kanjeng Nabi nek Gusti Allah iku ngunggahke Kanjeng Nabi itu moko maring langit. Lha banjur piye? Carane nyimpulke antarane ayat lan hadis mau supaya sah supaya tepat lan apa faedahe oliye di ngendikak kene Masjid Aqsa mulutun jauh sapa ingsun kana ana apa Isra wa Isra iku ngala dahril buroki ngantase gegere burok inal Masjidil Aqsa maring Masjidil Aqsa waminulan sang Masjidil Aqsa kana ana apa ngrujuh munggah Kanjeng Nabi ila samareng lait ngalal mi'raj ngatasé ondo mi'raj. Ngendikane panggit kitab Isra iku antarané Mekah tekan Masjidil Aqsa iku Kanjeng Nabi numpak gegere buruk dan saka Masjidil Aqsa Gusti Allah ngunggahke ning langit. Gusti Allah ngunggahke Kanjeng Nabi ning langit iku nganggo unda-undaan ondo. Wa faidatu dzikri Masjidil Aqsa untai faidae nutur Masjidil Aqsa faqat mongko bloko iku ana setune Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam lau akhbaro iku lau akhbaro lawan khabar-khabar sapa Nabi bisungutihi kelawan munggah Kanjeng Nabi ila sama maring langit awala endang kawitane lastadda mongko mesti banget apa ingkarum ingkare wong Quraisy lidhalika karena mengkono sungut faedah utawa gunane ngapa kok Masjidil Aqsa iki diterangke iku yaiku upama Kanjeng Nabi iku upama ujug-ujug langsung ngendikake nek piyambake munggah tekan langit oliye maido ora percayane wong-wong Quraisy iku luweh banget. Dadi nek Kanjeng Nabi ngendikake aku munggah nang langit luweh ora percaya meneh. Akeh di ngendikake nek aku Isra tekan Masjidil Aqsa ya wis doma itu jin. Falama akhbaro mongko nalika khabar-khabar sapa Nabi ana setune Kanjeng Nabi iku sriya dilakokake bengi sapa Kanjeng Nabi sapa biklan Kanjeng Nabi ila Baitul Maqdis itu moko Baitul Muqaddas Nabi annahum lan kelawan setuhune kedue wong Quraisy sitqatu sitkotun utawi benerake nabi benerake fima ing dalam barang akhbaro kang khabar apa sabana sing sang ima bena minal ngalamati sang ibu-ibu ngalamat atau tetengar wasadaku lan podo benerake sapa kaum kurang yasuh ing kanjeng nabi ngaleng atase ngalamat akhbaro mongko khabar apa sapa nabi bakda dari kain dalam guna-guna sa'wuse isra anal iku anal aksa setunai masjid aksa iku katol ti ati kaya nunggali lik mi'raji maring mi'raji kanjeng nabi ila sama'i maring langit wajung ila mongko didadekake sapa kanjeng nabi sapa al-isra'u isra' ila masjidil aksa maring masjid aksa iku kata ti ati kaya nunggali lik mi'raji maring mi'raji nabi ila sama'i maring langit. Lan nalikane Kanjeng Nabi wis ngendikake nek dilakokke bengi di Isra'ke ning Baitul Muqaddas. Banjur wong-wong kafir, wong-wong Quraisy iku iso percaya marang apa sing diendikake Kanjeng Nabi mau. Sebabe Kanjeng Nabi nuduhke pira-pira tetenger utawa tandha. Nah, Kanjeng Nabi kan terus dianu waktu itu dites to, Masjid Al-Aqsa ki cagake pira, Kanjeng Nabi terus ngono ngendikake oh Masjid Al-Aqsa ngene ngene ngene ngene. Terus saiki apa jenenge ana rombongan pedagang Mekah sing ning Masjid Al-Aqsa terus menuju Mekah meneh. Iki saiki tekan ngendi ya Kanjeng Nabi ngendikake oh rombongane membengi iki tekan nggon iki ana ta? Njur dicek ya ternyata bener kan gitu ta. Njur takone apa meneh areng ngures. Ini semuanya Kanjeng Nabi bisa menjawab dengan tepat. Lah nalika iku kan njur sing mone wis apa jenenge mone iman terus dadi ra iman mergo ngendikane Kanjeng Nabi terus sebagian besar bali iman meneh. Ana lho. Ning ana uga sing mone ra iman njur nalika dingendikane Kanjeng Nabi nek Kanjeng Nabi ki Isra saya ngeyel ning bahasan Kanjeng Nabi apa jenenge iso jawab pertanyaan dengan tepat itu malah dadi iman ya. Nah, nalikane wis do percaya ngono kuwi, banjur Kanjeng Nabi ngendikake nek apa jenenge munggah ning langit dadi oleh tekan Masjidil Aqsa iki mung satu langkah di antara setengah langkah di antara satu langkah. Jadi langkah pertamanya tekan nek upama Isra Mi'raj itu satu langkah itu sing separuh itu kan Aqsa teko Aqsa terus munggah ning langit. Bismillahirrahmanirrahim. Lha nek jaman biyen iki nek mulo nek jaman kula cilik niku pas Isra Mi'raj ana sing tunggaling kiai ngono ngendikake peringatan Isra Mi'raj iki ujian iman. Karena sulit diterima akal, nanti. Pada waktu kejadian itu, nanti. Atau mungkin pada waktu sampai waktu saya kecil itu ujian akal itu ujian iman dengan akal. Tapi zaman sekarang itu, ya ujian iman neng, wes ora ujian akal. Wong akal sudah bisa membuktikan bahwa hal seperti itu sangat bisa terjadi nanti, bukan sesuatu yang tidak masuk akal, ini sesuatu yang akal itu mudah sekali menerima dengan perkembangan ilmu fisika. Nah, corong biana ngentikane Mbah Kiai zaman biana nih nerangke Isra ini ya angel percaya kaya misalnya ono semut nah. Ono semut ngremet nih nggon mobil nah, terus mobile mau lunga neng nanti yang kira-kira neng Semarang terus saka Semarang terus bali meneh neng Yojo terus semutnya medun terus ditaro kancane aku mau tas melaku-melaku tekan Semarang terus bali meneh nah, semut kancane kan merira percaya ngerti ora mungkin melaku ngremet tekan Semarang terus ya setahun orang tahun apa meneh bali rene meneh padahal dek iki tak enggak mau tenggal mobil gitu terus tekan Semarang terus Bali mana ya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wani Zuhri lan saking Zuhri wangurmatalan ngurwah anan Nabi alaihi salatu wasalam setuning kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam iku lama asbaha nalika waktu esok sapa Nabi ta usra ing dalam wengine di isra'ake sapa bi kanjeng Nabi wa akhbaran khabar-khabar sapa Nabi anan sami Musa bi dalika lam kono isra irtata mongko murtad sapa nasun menungsa miman saking wong sedaku kang padha menerake sapa manhu ing kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam afatan lan padha gawe fitnah sapa nas fitnatan ngawena ngatimatan kang agung saka Az-Zuhri lan Ngurwah dipun ngendikaken bilih nalikane kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam isuke bengine disrokke iku ngendikake marang wong-wong nek kanjeng Nabi wis mengalami Isra Mi'raj wong-wong do dadi murtad sing mone percaya karo kanjeng Nabi do dadi murtad. Jadi wong-wong dong gaya fitnah sing gede tadi ngolok-olok kanjeng Nabi. Masangalan lumaku sopori jalan bila-bila lanang inal musrikina sangking bila-bila musrik ila Abu Bakrin maring Abu Bakar. Jadi wong-wong musrik do nemoni Abu Bakar pokok lumaku do kondo sopori jal inna sahibaka setune konca ira iya sungumu nyipta sopoh sahib anna setune sahib iku usriya di isra'ke sopoh sahib sapa biklan sahib al-lailata ing mau bengi ila Baitul Maqdis tumeka maring Baitul Muqaddas minulan sange Baitul Muqaddas ila samati maring pira-pira langit wajalan teka sapa sahib qabla ayis biha indam sadurunge waktu subuh nyur wong-wong mau do kondor Abu Bakar kancamu sahibmu maksudnya kan jenabe iku ngintro-intro atau ngen-ngen nek dheweke dilakokke bengi diisrokke ngantek Baitul Muqaddas terus saka Baitul Muqaddas munggah ning langit njur dheweke iki sadurunge subuh wis bali nemrene meneh iki maksude iki ngeguyu Kanjeng Nabi njur apa jenenge nuduhke marang Abu Bakar kowe iki kok percaya karo Kanjeng Nabi iki ngopo lho kalau kancamu saiki nek cara gampangane cara kasaran lho kancamu saya edan ngene lho. Kala ngendika sapa Abu Bakar, lain kala yekti lawan ngendika sapa Kanjeng Nabi dalika emono Isra, lakot sadaka mongko mesti teman-teman bener sapa Kanjeng Nabi. Abu Bakar le ngendika ini, nek pancen Kanjeng Nabi iki ngendika ngono, ya, mesti bener e Kanjeng Nabi. Kalu padha kandha sawa menungsa, anta ana ta ta sira iku tusat dikuhu menerake sirahu ing Kanjeng Nabi anta enten iki Isra. Wong-wong njur takon, berarti kowe percaya anu nek kancamu ki Isra Mi'raj ngono kuwi. Kala nganti sawah Bakar nangam iya. Usad dikuhu benerake ingsun ing Kanjeng Nabi fima ing dalam barang wa kang utaima iku abngadu luweh adoh min dalika tinggal sing mengono Isra. Ndhawuhi Abu Bakar, iya aku benerke. Apa wae sing dingendikake Kanjeng Nabi mbok punjul saka kuwi, aku tetep percaya. Walidhan karena mongko karena mengono benerake sumia dijenengi sapa bar asidika ing asidik sing banget percayane. Jadi sebenarnya juga apa jenis semuanya itu nek cara bahasane Pak Abu ki natural. Natural itu begini. Misalnya Abu Bakar kenapa begitu percaya karo Kanjeng Nabi? Karena memang sejak Kanjeng Nabi itu belum diangkat menjadi Nabi, itu Abu Bakar itu sudah menjadi teman dekatnya Kanjeng Nabi dan tahu betul bagaimana Kanjeng Nabi itu memang tidak pernah berbohong. Jadi ketika Kanjeng Nabi diangkat sebagai Nabi, sebagai Rasul, ya Abu Bakar dengan mudah membenarkan apa saja yang dimentikake Kanjeng Nabi. Wajah alam teka sopa wahid dan wang suwici minhum sayang rijal fakolah mengamatur sopa wahid ya Muhammad Kanjeng Nabi kum ngadeka siro fakolah mengajumenang sopa Kanjeng Nabi ala salat wa salam fakolah mengatur sopa wahid idfak ngangkata panjenengan ihdai rijalaika ing salah sijine sikil kalih panjenengan faro fangamongkongat sopa Kanjeng Nabi sopa Kanjeng Nabi suma kolah mengatur matur sopa kafir mo idfak kula aturi ngangkat panjenengan al ukhra angke ing sikil kang weneh pakala ngendika sapa Nabi In rafa' tuha lamun ngangkat ingsun ha ing ukhra askutu mongko tiba ingsun. Kala ngucap sapa al kafir wong kafir ida lam tarfa tatkala ora bisa ngangkat panjenengan nganil arisa ing bumi sibron ing sak kilan fakaifa mongko kados pundi rafa'ta ngangkat panjenengan ila samai maring langit wa ila sidratil muntaha lan sidratul muntaha. Ana wong kafir waktu iku kondohe kanjeng Nabi sikile jenengan sing setunggal diangkat. Nah terus pisanan kanjeng Nabi sakniki jenengan jumeneng terus kanjeng Nabi jumeneng. Saiki sikile sing setunggal diangkat. Kanjeng Nabi ya nuruti. Sing setunggal wae diangkat. Terus kanjeng Nabi ngendika nek tak angkat aku tiba. Banjur kondone wong kafir mau nek jenengan niku mboten iso munggah saka bumi saka lemah sak kilan pun mboten saged. Lah terus pripun jenengan iso munggah tekan langit malah tekan Sidratul Muntaha. Ini kelihatannya kan masuk akal lah ini. Bagi akal TK masuk akal kan. Bakal nanti kau sopan jenab Nabi alaihi salatu wasalam. Ukhruj matuwa sira minal masjid ing masjid. Wah kilan nyeritakno sira bihadal qali kelan iki qal pengucap. Lingalin maning Sayyidina Ali fa inna mongko sedene Ali iku yuji buka jawab iso pengali ing sira. Dikane kanjeng Nabi meski anu kowe anu wae kana metu saka ning metu saka masjid. Njur kowe omonganmu iki kedadian iki omongno karo si ngali. Engko sing ngali sing jawab. Dadi pada waktu itu saya dinangali ya ora ngerti ngono lho nek kanjeng Nabi ngendikake surak merat ngono lho. Jadi kan saya dinali itu kan memang cerdasnya kan luar biasa tuh, dari segi ilmu tuh, dari segi logika, dari segi waktu itu rano tandingnya tuh. Jadi wah ini pertanyaan kau nugi anu yang ngali deh, ora perlu aku. Fakar aja mengkau tumbuh sopo kafir masih di mana masjid. Falah kia mengkau kepada sopo kafir ngalian yang saya dinali. Fakar kau mengkau cerita ke sopo kafir lalu maring ngali. Alkisah tak ing cerita. Fasalah mengkau ngulus sopong ali sayfahu ing pedai ngali wadara balan mukul sopong ali ngono kau ing gulune kafir pamata mengumatnya kafir. Ternyata saya dindang ali wong emang waktu sama masjid terus saya dindang ali. Saya dindang ali agak jengkel ya orang dijawab padahal biasanya ini sama pertanyaan ini jawab oleh saya dindang ali. Ini mungkin saking manggelnya mau biaya. Nah, saya dindang ali lulus pedang nyur gulune wong itu gel mati ya nana. Pak angkara mau ingkar sapa alasan beberapa sahabat ngarang ali yang atas saya dinang ali. Kalau mau dengan tiga sapa sahabat lima kerana apa kotal tahu mata ni siro ing kafir. Wakulun nabi utai dawai kanjeng nabi alaihi salatu wasalam. Iku makulu kena di yang enangan. Bahwa utai kanjeng Nabi iku amaroka dawa sapa Nabi ka ing sira bil jawab kelan jawab la bil qatil ora kelan mateni. Ya para sahabat do mureng-mureng marang Sayyidina Ali. Kok tok mateni iki piye? Apa jenenge? Lah dawa kanjeng Nabi iki rak ya iso anu to. Iso tok ngen-ngen to. Wong kanjeng Nabi iki dawa marang sira kon jawab ora kon mateni mah tok pateni iki piye? Fakalan tiga sapa alien ngali jawabul manganiti utawi jape wong kang angas iku yakun ana apa jawab iku hakadha kaya mengkono ana mateni fa inna rasulullah maksudnya utusan alaihi salatu wassalam wa inna rasulullah maksudnya rasul anjeun nabi alaihi salatu wassalam iku lam yakjis ora apa sapa rasul ngan jawabi saen jawab kafir. Lakin ngalima tetapi firsa sapa kanjeng Nabi ana setune kanjeng kafir iku layak balu ora nampa sapa kafir al jawab ing jawab farsal mongko utusan sapa nabi ilaya marang ingsun li aktulahu supaya mateni ingsun hu ing kafir. Nah ngendikane jenenge Ali ngene jawabane jawab wong ngeyel iki ya ngono kuwi pateni ngono kuwi bab Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam iku kok ora kok reso jawab ki ora. Kanjeng Nabi ya reso jawab. Ning Kanjeng Nabi iki pirsa. Wong iki dijawab kaya ngapa wae iki ora bakal gugu. Amarga Kanjeng Nabi utusan akon marang wong iki nemoni aku, maksud e iki aku ki kudu mateni. Dengan iku wajah buta jawab kafir iku anna rasulullah setunya utusan Bihali kelawan apa? Apa ya? Dayane rasul, kakutilan kekuatane rasul, iku ngaji sun abas nganil nguruti sanging mengga mikdaro sibrin ing sak kodare apa ya? Sekilan. Lakin amrul mikraji tetapi perkarane mikrat iku innama hasala ing mestine hasil apa amrul mikrat bikuwatil qadiril qawiyyi kelawan kekuatane dat kang kuasa al-qawiyyi kang kuat alladzi jamul qadri alladzi ada jamul qadri kang utais kabane qadar nginda kudrati ing dalam ngersane kekuasaane Allah iku kadurratin kaya jagung kadurratin kaya jagung minasami sangking serengenge aku terotin lan sak tetesan banyu minal bari sangking segurun. Jawabe Kanjeng Nabi ku ngene iki. Jawabe iki ngene, Kanjeng Nabi ku kanthi daya lan kekuatan Kanjeng Nabi iku ora iso munggah ning langit ora iso. Sak munggah saka lemah sak kilan wae ora iso. Ning perkara Isra Mi'raj iku iku dumadi atau terjadi atau hasil mergo kekuatane dat sing maha kuwasa, sing maha kuat, sing apa jenenge kabeh kekuatane makhluk iku nek dibandingke kekuatane Gusti Allah dat sing maha kuwasa iku kaya dene mung jagung dibandingke srengenge lan kaya dene sak tetes banyu dibandingke segara. Di, lagi kan ngendikan saya dinali, wei saya angel lagi dipahami. Kadurraten minas samsi, kaya sebiji jagung tinimbang serengenge. Pada waktu itu kan orang itu urung ngerti gede ni serengenge sepiro. Anu tak? Ini saya dinali, wei senggawe anu anu wei senggawe apa jenis apa pak apa jenis majas ni. Wis gawe perbandingan ngono kuwi iki nuduhke nek saya dinangal iki wis ngerti gedene srengenge. Ana to. Dadi jan nek srengenge bagi mata yang kita melihat itu gedene paling-paling mung sak piring atau paling gedhe sak tampah lah. Ana to. Nah iki dudu kuwi sing dimaksud saya dinali srengenge sing tenanan berarti saya dinali ngerti ukurane srengenge bae ngerti ngono lho. Lah nyatane bandingke karo anu kok apa jenis jagung dibanding ke serengenge jur setetes banyu dibanding ke segoro kan ada setetes banyu dibanding ke segoro segoro kan moto isoro setetes banyu dibanding ke segoro lagi ikan iki karo saya dinali iki dipadake karo bandingane apa ini jagung karo serengenge kan ada nah, berarti saya dinali itu perso gedenya serengenge ini sepiro itu perso kan ada. Ya mungkin wong ya sing anu iki kok perbandingane ora tepat iki jagung karo srengenge setes banyu karo segoro ora kok ora tepat ya kan saya dinali wis ngerti sikek sih kan ta dadi anu ora sah jaman saya dinali ya ta seabad yang lalu ya atau dua abad yang lalu ya rung karuan wong iki nek ngerti nek srengenge iki jebulane berapa puluh kali lipat ya 100 kali lipat ya dibandingkan bumi kan ta berapa sing sing sekolah e cah sekolah sekolah yang bodoh berapa kali lipat Pak Bu? Bapak Bu kira jawab deh Bu. Wisnu biasanya sok ngendo-endo. Jadi kira-kira 100 kali lipat lah. Karena bumi kira-kira sak neker, nek bumi iki sak neker berarti srengenge itu sak bal. Sing bal-balan toyo Bu. Lagi semono kuwi. Nah, mula saya dinangali iki bandingke antara sebutir jagung karo serengenge, ada. Terus kaya banyu karo status banyu karo segoro, ada. Itu perbandingannya agak dekat. Ora mungkin nek saya dinali pemahaman ini nek serengenge mung sak tambah, ora mungkin. Mesti nek saya dinali pemahaman ini tentang serengenge mung sak tambah, ora bakal gawe persamaan seperti ini, ada. Nah, kalo carane memahami anu ngono iki. Kadang-kadang iki ora gelem ngenen dadi ora ketok. Napa pengaji iki dengan ming. Mancing rat gondong-gondol. Karo lukisan ra payu-payu ya. Ya ora anu. Dadi sebenarnya nek dengan ngenen iki anu gitu lho. Ana wong-wong sing kedanan karo sekolah rumahsane nganggep kitab ini iki alah logikane rendah. Sebenarnya ini yang rendah itu dia. Kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh kalimat kata demi kata itu sebenarnya ternyata ana to. Ora salah tekan kanjeng Nabi Sayyidina Ali wae ternyata iki sudah jauh melampaui ilmu pengetahuan. Nah ya saya dinali orang ada waktu itu orang kenal nanti kayak, oh, tak kan dani yo serong ini gede nih, peng satu saya bumi yo so tutu itu nih orang manusia itu, karena pada umumnya orang itu tidak pada waktu itu tidak tahu atau ilmu pengetahuan itu belum sampai ke situ. Maka ada hal-hal yang harus nah ilmu pengetahuan urung tekan ya ada kalanya harus dirahasiakan. Tapi bagi orang yang enggak tak ketenan kata per kata itu menunjukkan yang berkata itu cerdas tenan, pinter tenan, apa bodoh tenan, goblok tenan. Iki kita saka kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Ada baiknya juga belajar tentang anak saya iki misalnya arep belajar tentang puisi bahasa Arab pun iki ya kangelan wong maca kitab ya mung pas-pasan. Tapi kan sebenarnya tidak harus dengan bahasa Arab toh. Wong sastra itu di semua bahasa bisa. Ya nggih iso paham maca puisi iki paham. Ning ora puisi sing gampang lho, puisi sing angel-angel ke dong iso ngrasake ya. Nah kuwi engko logika bahasanya dia sudah jalan. Kalau dia sudah jalan itu memahami kata per kata, kalimat per kalimat itu akan lebih jeli. Itu baru satu syarat lagi. Syarat berikutnya kamu harus memahami logika dasar filsafat ana ta. Syarat kedua, syarat ketiga, kamu harus cerdas. Mana loh? Syarat keempat, yoga banget ternyata ya. Kamu harus punya wawasan membaca yang banyak sekali. Mana loh? Syarat kelima, ini syarat kelima itu, sing papat mau rano rampo pun nggak ada syarat kelima kono. Yaiku rugosialah dikersake paham. Syarat papat mau rando, kapan nggak salah ngersake paham paham. Mana loh? Ning biasane syarat kelima itu ya Gusti Allah ngersake paham iki dalane iki ya karo puisi iso paham sikit, karo filsafat paham sikit, membacanya juga banyak sekali, orangnya juga cerdas sekali ya, itu terus karo Gusti Allah diparingi syarat kelima. Tapi juga banyak yang tidak usah empat syarat tidak tapi karo Gusti Allah dikersake paham. Nah itulah yang disebut salah satu ciri-ciri ya, apa gitu terbuka hijabe atau mukasafah atau musahadah. Itu orang-orang yang musahadah itu selalu begitu. Jadi apa gitu jenenge jangan dikira saya apa Stephen Hawking ya ta? Itu lebih pintar Mbah Dim mau tidak Mbah Dim itu lebih paham mengenai ilmu fisika tinimbang Stephen Hawking. Nanti sejarah yang akan membuktikan misalnya ngendikane Mbah Dim apa sing sempat tertulis macam-macam. Nanti kita lihat perkembangan ilmu fisika. Saya Stephen Hawking kan mengaget tekan apa Pak tuh? Anu tuh black hole lah paling paling polan minggu itu, karo sejarah tentang waktu tuh, anu tuh sejarah tentang kala, awal mula kala tuh waktu tuh orang hidup kala tuh. Itu nanti kita lihat aja statementnya Mbah Dim atau Guru IJ itu nanti kan lebih. Ini kan pada satu zaman ini Stephen Hawking ya surep, Mbah Dim ya mengalami zaman ini, Guru IJ ya mengalami ini. Nanti statementnya yang tercatat itu 200 atau 300 tahun yang akan datang. Ya sudah ini saya buktikan. Itu akan menunjukkan bahwa ternyata Mbah Dim itu lebih paham ilmu fisika tinimbang Stephen Hawking misalnya gitu loh. Itu kalau orang yang sudah mukasafah ngono awal akhir itu tahu. Nek wong mukasafah kan orang kena ngendikake apa sing diketahuinya. Dan seterusnya. Itu rasa gumun karo ning ra gumun iku ora kok aku ra gumun karo Stephen Hawking. Bagene wis sekolah bodho. Ben aku ra gumun ta kowe jenenge kok ra gumun kowe kalah keok kowe jenenge nek kok jenenge ra gumun kowe iki ya pinter ning blas ra gumun. Kamu tahu bahwa orang-orang yang mukasafah itu jauh lebih hebat daripada yang kayak gitu. Ngono lho. Lah nek kowe ra gumun karo Hawking ning fisika kowe entuk loro kuwi emang pecundian kan. Ini harus kamu buktikan gitu lho bahwa kamu itu juga cerdas. Oh nek kira-kira rasa mbok tak rasa sekolah, sekolah bisine loro telu rasa sekolah mah ra ketok to. Kaya Udin ki ra ketok cerdas wae bodho blas ra ketok fisika. Kowe piro Udin fisika selalu 10. Ya karang urang tau garap soal sih. 10 terus ora ana soal. Ya malah ngono kuwi, ana lho dadi cah ngaji, cah pondok atau nahdiyin, ana cara gampangane iki. Santri iki nek sekolah kudu pinter, nek goblokan rasa sekolah ngono lho. Marake mirang-mirang ke pesantren, mirang-mirang ke para wali ya, para wali kecerdas kabeh. Ngene kene. Ning minggu cek pompon bodho ya ora apa-apa iki. Bismillahirrahmanirrahim. Summa istama'u inda Nabi alaihi salatu wasalam. Nyurdo ngumpul ning ngersane kanjeng para sahabat. Mengenai bab tersebut, nah, kelanjutannya bagaimana? Insyaallah malam satu yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.